Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lewatnya pada pagi hari ini kita insyaallah mengadakan daurah rohaniyah terakan Darul Haq Batam. Ini merupakan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kata ini kita berlangsung berikutnya juga dengan mendatangkan asal tidak wal jamaah dan juga akan melatih yang sebesar-besarnya kepada ya, pemuka-pemuka tua atau tokoh masyarakat yang mana telah banyak bantu sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Di antaranya dengan diberikannya tempat sholat dan salam ini di Tanjung Ban. Dan juga diingatkan kembali kepada seluruh ikhwah agar senantiasa untuk mematuhi prokes. Kemudian kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak, perhatianlah kita anak-anak dan ribut pada saat daurah berlangsung. Limon kepada al-ikhwah dan untuk mengawasi anak-anak agar kita ganggu acara daurah ini. Adapun acara ini, daurah ini insya Allah akan disampaikan oleh al-ustaz Hafizahullah Ta'ala. Dia adalah pimpinan di pondok pesantren Al-Awsat Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu pada Al-Ustaz kan. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat yang tengah kita rasakan adalah kehadiran kita di Musala Darussalam ini dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan talabul ilm. Banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi nikmat yang sedemikian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu luang, namun hanya beberapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memanfaatkan nikmat waktu luang ini. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ke beberapa hambanya nikmat dalam bentuk kemampuan finansial. Namun berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan nikmat kemampuan finansial itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Allah juga telah memberikan kepada hamba-hambanya nikmat kesehatan. Namun berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memanfaatkan nikmat kesehatan ini, digunakan tubuhnya untuk perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka beruntunglah manakala kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat, untuk sesuatu yang bisa memberikan kebaikan tidak hanya untuk diri kita, kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk masyarakat di mana kita berada. Maka sudah sepantasnya manakala kita kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang sedemikian banyak dan sedemikian rupa kita tidak mampu untuk menghitung satu demi satu. Ikhwatiddin a'azakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam Sahih Muslim, sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu mengungkapkan dalam hadis tersebut, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, ana unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka ini, beberapa kalangan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah dari kalangan al-fuqara, dari kalangan yang tidak memiliki kemampuan finansial, kemampuan ekonomi. Sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menyatakan, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Kata sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menyatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, ahlu dusur, yakni mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kekayaan. Bil ujur, mereka bisa meraup pahala. Qala yusalluna kama nusalli. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian para sahabat tersebut bahwasanya orang-orang kaya itu mereka bisa sholat, artinya meraih pahala dari sholatnya. Kama nusalli, sebagaimana kami para sahabat yang fuqara ini juga bisa sholat dan meraih pahala dari sholat tersebut. Wa yasumuna kama nasumu, orang-orang kaya itu pun bisa berpuasa dan meraih pahala dari puasa tersebut sebagaimana kami pun berpuasa dan bisa meraih pahala puasa tersebut. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Di sini para sahabat, yang sebagian sahabat ini adalah al-fuqara, merasa bahwasannya ketika orang-orang kaya itu sholat, kami bisa juga sholat. Artinya sama-sama bisa mendapatkan pahala. Ketika orang-orang kaya itu berpuasa, kami dari kalangan sahabat yang fuqara juga bisa berpuasa. Artinya sama-sama bisa meraih pahala. Tetapi ketika orang-orang kaya itu menafkahkan sebagian hartanya, orang-orang kaya tersebut mereka bersedekah dengan harta-harta yang ada pada diri mereka, harta-harta kelebihan, harta-harta yang ada pada diri mereka, maka sebagian para sahabat yang fuqara, yang fakir ini tidak bisa berbuat sebagaimana orang-orang kaya itu melakukannya. Disinilah apa yang dinyatakan oleh sebagian para sahabat dari kalangan al-fuqara ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluh kesah mereka. Keluh kesah bukan karena para sahabat yang fuqara tersebut ingin menjadi orang kaya, tidak. Tetapi keluh kesah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena sebagian para sahabat yang fuqara itu tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu bisa melakukan amal, bisa bersedekah. Jadi kecemburuan yang ada bukan karena kecemburuan dia orang kaya kemudian sebagian sahabat yang fuqara ini ingin menjadi orang kaya, bukan. Tetapi kecemburuan di sini adalah karena tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan, tidak bisa meraih pahala dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta, sebagaimana orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Inilah yang keluh kesah ini yang disampaikan oleh para sahabat dari kalangan fuqara. Jadi kecemburuan mereka adalah kecemburuan karena tidak bisa melakukan kebajikan. Kecemburuan mereka adalah kecemburuan yang didasari karena girah, semangat untuk melakukan amal kebaikan. Itulah yang ada pada diri para sahabat. Semangat itulah yang semestinya kita tiru. Ketika kita tidak bisa berbuat baik, kita menyesal. Ada rasa sesal itu ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, ada rasa sesal itu pada diri kita. Ketika kita tidak bisa menolong orang lain, ada rasa sesal itu pada diri kita. Itulah semestinya ya, pribadi seorang mukmin. Ia cemburu, ia merasa menyesal apabila tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima keluh kesah dari para sahabat yang tidak bisa melakukan amalan-amalan kebajikan, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dengan menyatakan qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Karena apa? Karena yang tumbuhnya rasa cemburu para sahabat yang fuqara ini adalah cemburu karena tidak bisa bersedekah. Sebagaimana orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi diri kalian apa-apa yang ada pada diri kalian? Ma tasaddaqun, sesuatu yang bisa disedekahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa untuk sebagai sedekah? Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerincinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci apa saja sesuatu itu sehingga bisa menjadi, sehingga sesuatu itu bisa bernilai menjadi sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerincinya, memberi penjelasan. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap zikir, mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu adalah bisa bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Demikian juga berzikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun bisa menjadi sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmidah, mengucapkan alhamdulillah, zikir. Zikir, mengucapkan alhamdulillah, itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Demikian juga berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan, menganjurkan orang, menasehati orang berbuat kebaikan, itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Demikian juga mencegah seseorang untuk tidak berbuat kemungkaran, itu pun bisa dinilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Demikian juga ketika seorang suami menyalurkan hasrat biologisnya, hasrat syahwatnya kepada sesuatu yang halal kepada istrinya, itu pun bisa bernilai sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami ini mendatangi istri untuk menyalurkan syahwatnya, apakah yang demikian ini terdapat ajr, terdapat pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian jika syahwat tersebut disalurkan kepada sesuatu yang haram, apakah yang demikian itu akan mendatangkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga apabila syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun. Maka menyalurkan syahwat yang demikian ini, bagi orang yang menyalurkannya, dia akan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci sekali, sehingga tidak ada lagi kemudian penafsiran-penafsiran, sehingga tidak ada lagi kemudian berbagai macam persepsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bentuk penyajian, penjelasan yang sedemikian gamblang, sehingga dengan itu para sahabat yang memang secara kemampuan finansial para sahabat itu kurang untuk bisa beramal dengan harta kekayaannya itu, tidak bisa kemudian merasa mendapatkan solusi. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, dari hadis yang mulia ini, dari hadis Nabi yang mulia ini, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengandung penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan untuk bisa menggapai kebaikan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khaira al-ghani wal-faqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan itu bisa digapai oleh setiap orang yang memang menginginkan kebaikan, baik dia itu orang kaya maupun dia itu orang fakir. Selama orang itu menginginkan kebaikan, maka jalan-jalan kebaikan itu mudah sebetulnya. Asalkan apa? Asalkan memang orang tersebut ingin kebaikan. Asalkan orang tersebut ingin kebaikan, jalan-jalan menuju kebaikan itu mudah. Jadi pokok pangkalnya adalah niat di dalam hati itu sendiri. Apakah yang dia lakukan memang ingin sesuatu yang baik? Apakah yang dia lakukan itu memang ingin menciptakan sesuatu yang dengan sesuatu itu orang akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan? Maka kembali kepada apa yang diinginkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan kebaikan tersebut. Likulli ahadin yuridul khair. Untuk setiap orang yang memang yuridul khair, dia ingin kebaikan. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapati bagaimana para sahabat yang memang menginginkan kebaikan itu sampai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengadu, ya Rasulullah, Ya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu, ya dengan bahasa redaksi kita, enak ya jadi orang kaya itu bisa ya meraih pahala dari harta kekayaannya. Ya. Itu para sahabat yang dalam keadaan fuqara, tapi dia memiliki semangat untuk berbuat kebaikan. Ya. Memiliki semangat untuk berbuat kebaikan. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan solusi terhadap para sahabat yang memang menginginkan kebaikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menutup kepada para sahabat yang ingin berbuat baik ini, tidak menutup. Udah jangan kamu, jangan. Tidak. Diberi jalan untuk orang-orang yang berbuat, ingin berbuat kebaikan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, beberapa contoh amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang secara finansial, yang secara ekonomi ya, amalan-amalan itu bisa dilakukan. Ya. Berzikir, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, ya, tidak perlu modal finansial, tidak perlu modal uang. Cukup ya, dengan banyak berpikir itu. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dari hadis ini dengan kalimat ahlud dutur yaitu humul agniya'u alladzina 'indahum amwalun katsiratun yazidu 'an hajatihim. Yang dimaksud dengan ahlud dutur adalah mereka adalah al-agniya, orang-orang kaya. Ingat, orang-orang kaya. Alladzina 'indahum amwalun katsiratun. Yang mereka itu memiliki harta yang banyak, tazidu 'an hajatihim. Yang harta yang banyak itu melebihi dari kebutuhannya. Ya, kebutuhan makan, minum, kebutuhan untuk membeli pakaian, kebutuhan-kebutuhan lain, tapi masih ada kelebihan. Nah, itu ahlu dusur. Ya. Mereka adalah orang-orang kaya. Nah, maka orang-orang yang memiliki kekayaan yang Allah karuniai kekayaan ini adalah orang-orang yang Allah lebihkan satu dengan lainnya. Karena sesungguhnya sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Dan sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain fir rizqi, dalam urusan rezeki. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang secara kemampuan rezeki itu kurang atau pas-pasan, ada yang memang Allah lebihkan. Nah, dari kalangan ahlu dusur ini ya, orang-orang yang kaya ini, mereka memiliki kekuatan, semangat untuk berbuat kebaikan dengan hartanya. Ya. Yang dengan sebab itu kemudian dilihat oleh para sahabat yang sebagian mereka fuqara, ya, lantas menimbulkan kecemburuan. Ya. Jadi kalangan para sahabat dulu cemburunya karena tidak bisa melakukan amal kebaikan. Ya. Luar biasa. Kalau zaman sekarang cemburunya karena lihat, oh mobilnya bagus, rumahnya bagus, ingin seperti itu, ingin memiliki itu. Itu bedanya. Ya, kalau para sahabat tidak ingin memiliki itu, tapi ingin bisa beramal seperti itu. Ya. Nah, inilah bentuk ya, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang selalu ingin berbuat kebaikan. Ya, itu semangat yang harus kita tiru. Semangat untuk selalu bisa ya, berkarya, ya, selalu bisa berbuat yang baik. Kalau setiap orang memiliki ya, keinginan seperti itu, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW ini, kata Syekh Talal Fauzan Hafizahullah Ta'ala, وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْأَغْنِيَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَيُّنْ فِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Di dalam hadis Nabi SAW ini mengandung dalil bahwasannya orang-orang yang kaya itu ya, disukai ya, bila mereka menginfakkan, menafkahkan dari harta-harta mereka. وَيُوَسِّعُوا عَلَى النَّاسِ بِمَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dan dengan harta-harta yang mereka miliki tersebut, kemudian memberikan kemudahan, kelapangan ya, orang lain, sebagaimana Allah telah memberikan rasa lapang kepada orang-orang kaya itu. Jadi dengan harta kekayaannya tersebut, orang-orang kaya itu melakukan satu amalan yang dengan amalan itu bisa menolong orang-orang lain. Amalan dengan hartanya bisa menolong orang-orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ya, memberikan kepada orang-orang kaya itu harta kekayaan, dan dengan harta kekayaan itu orang-orang tersebut merasa lapang hidupnya. Ya. Merasa tidak sempit lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang sudah diberi harta kekayaan tersebut dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Wa ahsin. Berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada orang lain, bisodaqati, dengan sedekah-sedekah, dengan berbagai macam sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada engkau, berbuat baik kepada dirimu dengan dirimu diberi harta kekayaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang telah diberi ya, kelebihan harta kekayaan tersebut untuk ia berbuat baik kepada orang lain dengan harta kekayaan yang telah Allah berikan padanya. Ya. Ini adalah ya, keluhuran budi, keluhuran akhlak, keluhuran ya, sifat mau berderma, sifat mau berkorban, sifat mau memberi. Ini adalah bentuk-bentuk keluhuran akhlak. Ya. Akhlak mau membantu, akhlak mau memberi, akhlak mau berderma, akhlak untuk tidak bakhil, memiliki jiwa yang karim, pemurah, ya, dari melakukan perbuatan bersedekah dengan hartanya itu. Ya. Dan inilah yang diperbuat oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kaya itu sedemikian mau berderma dan bahkan mau mengorbankan hartanya. Ya. Siapa yang tidak mengenal seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Ya. seorang pebisnis, tajir, kaya raya saat di Mekah. Tetapi ketika perintah untuk hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini? Hartanya ditinggal. Hartanya ditinggal. Kemudian lebih mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, setibanya di Madinah demikian pula sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang dari kalangan Ansar yang kemudian sahabat yang dari Ansar ini ingin membagi dua harta kekayaannya. Sebagian akan diambil oleh dia dari harta kekayaan miliknya, kemudian yang sebagian lagi diberikan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin. Tapi apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Tidak, saya tidak ingin menerima harta milikmu. Menolak. Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga ia kemudian pergi ke pasar. Dari situ ia memulai bisnis dari nol. Ya, tanpa modal. Memulai. Pintu-pintu rezeki itu Allah buka. Sehingga ia kemudian menjadi seorang tajir yang sukses kembali dalam mengumpulkan harta kekayaan. Itulah sahabat yang mulia. Ia sudah tidak memikirkan hartanya lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk berhijrah, meninggalkan apa yang dimiliki, apa yang sudah selama ini ia kumpulkan di Mekah, kemudian harus hijrah ke Madinah. Ini contoh bagaimana para sahabat yang memang mereka tergolong agnia, tetapi tidak kemudian tergila-gila dengan harta kekayaan. Tidak kemudian harta kekayaan itu menghalangi untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang kaya, tapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Harta ada di tangan mereka, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati, sehingga mudah sekali untuk melepas harta kekayaan itu. Selama harta kekayaan itu adalah untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara contoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengorbankan harta kekayaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berapa yang disumbangkan untuk perbekalan kaum muslimin dalam menghadapi peperangan Tabuk. Ya, kalau dikurskan sekarang entah berapa miliar. Sedemikian besar. Maka kalau kita menelusuri kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kaya maupun yang dalam keadaan fakir miskin, kita akan mendapatkan butir-butir mutiara faedah yang sedemikian besar sebagai bekal hidup kita. Betapa mereka itu sedemikian kuat berusaha untuk bisa berbuat kebaikan. Selalu berusaha untuk bisa berbuat kebaikan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Dalam surat Al-Baqarah 254 ini pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah mimma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya. Bagi orang yang zuhud akan mudah sekali untuk mengeluarkan harta itu. Ya. Bagi orang yang zuhud akan sangat mudah sekali untuk mencairkan harta kekayaannya agar bisa dimanfaatkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah akhlak yang terpuji. Ya, kita banyak bisa mengambil ya sedemikian rupa contoh-contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik mereka dari kalangan aghnia ataupun al-fuqara. Mereka memiliki contoh teladan yang baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Ya, karena itulah para sahabat yang sebagian mereka itu adalah al-fuqara, mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan keluhan ini. Wa hadza fihi dalilun, maka di dalam hadis ini terkandung dalil ala annal muslim yang bagi ayyihrisa ala fi'lil khair. Ya. Hendaknya seorang muslim ayyihrisa, bersemangat. Yang bagi ayyihrisa ala fi'lil khair. Hendaknya ia memiliki semangat, seorang muslim itu hendaknya memiliki semangat untuk apa? Mengerjakan al khair, mengerjakan kebaikan. Ya. Kalau tidak baik, terus tinggalkan sajalah. Ya. Sesuatu yang tidak baik, yang mendatangkan kerugian, ya, bukan hanya kerugian orang lain, kerugian diri kita sendiri. Ruginya di mana? Yang sangat akan dirasakan nanti kerugian ketika di akhirat, ketika mempertanggungjawabkannya. Udahlah, daripada nanti rugi di akhirat, saya tinggalkan saja. Enggak mau saya. Harusnya seperti itu. Itu sebagai wujud dari keinginan dia untuk berbuat baik. Ketika ada orang yang menuntun melakukan sesuatu yang tidak baik, dia langsung, enggak mau saya. Kenapa enggak mau? Enggak mau. Masa saya harus berbuat seperti itu? Dia itu masih muslim, dia mukmin. Apalagi dia salafi. Masa saya harus berbuat seperti itu? Enggak, saya enggak mau. Wah. Nanti dianggap, wah ini sudah tidak setia lagi. Nah, dalam hal seperti ini, mohon maaf. Itu sebagai wujud keinginan, semangat untuk selalu berbuat baik. Ketika ada yang berusaha untuk mendorong dia melakukan ketidakbaikan, dia tolak. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim, yang ia tumbuhkan adalah semangat untuk berbuat baik, bukan semangat untuk berbuat jahat. Berbuat keburukan, apalagi kepada saudaranya yang masih muslim. Maka itulah yang dilakukan oleh para salafun saleh, orang-orang saleh kita terdahulu. Qala kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Nah, seorang muslim itu akan menyesal. Ada perasaan sesal itu pada dirinya. Idza lam yatamakkan min fi'lil khair, jika dia tidak memiliki kemungkinan untuk bisa berbuat baik, timbul sesal. Menyesal kalau tidak sampai bisa melakukan amalan kebaikan. Ayo kerja bakti, kerja bakti, kerja bakti. Wah, alhamdulillah ini ada kerja bakti. Artinya apa? Ladang-ladang kebaikan itu dibuka. Amal-amal untuk berbuat baik itu dibuka. Seorang muslim sangat bergembira, sangat senang. Ada media, ada ladang yang bisa ia lakukan, yang itu bisa menjadi amal soleh dia, menjadi tabungan investasi akhiratnya dia. Dia sangat senang. Jam berapa itu kerja baktinya? Jam 9. Wah, insya Allah saya datang. Qadar Allah, pada waktunya istrinya sakit, harus diantar ke rumah sakit. Dia menyesal. Aduh, saya sebenarnya ingin kerja bakti. Qadar Allah, ini bagaimana? Ada penyesalan. Karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga dia tidak bisa melakukan kerja bakti itu. Tetapi dalam dirinya ada penyesalan. Karena dia sudah ingin sekali beramal saleh, dia ingin bersemangat sekali untuk melakukan kebaikan. Tapi karena ada situasi yang berubah, situasi yang lain, sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tapi diiringi dengan penyesalan. Qadarullah, saya enggak bisa ikut. Ada penyesalan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa innahu yujaru ala nadami. Karena orang yang menyesal tidak bisa melakukan kebaikan itu, fa yujar, dia akan diberi balasan pahala. Dapat pahala ketika ia tidak bisa melakukan kebaikan itu yang sudah dia niatkan, yang sudah dia rencanakan. Dia akan hadir di dalam kerja bakti itu. Tetapi qadarullah, ada situasi yang menjadikan dia tidak bisa hadir. Menyesal. Nah, ini orang yang seperti ini, dia mendapatkan pahala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan dalil, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang selainnya. Yaitu hadis yang menceritakan tentang empat nafar, empat macam orang. Tapi beliau menyebutkan dua saja, ya, mengutip dua saja. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada seseorang yang Allah beri harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqih. Maka ia pun dengan ilmunya tersebut, dia beramal, ya, dia nafkahkan hartanya yang ia miliki pun ia nafkahkan, infakkan. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Tapi ada satu orang lagi yang Allah beri dia ilmu tetapi tidak diberi harta. Fahuwa yaqul, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta ini menyatakan, law kana li mislu ma li hadza amiltu fihi mislal ladzi ya'malu. Seandainya saya memiliki harta seperti orang itu, maka saya akan berbuat, saya akan beramal sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut dengan hartanya dia beramal. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawaun. Maka atas dua orang ini, ya, keduanya sama-sama mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Hadza ala infaqi, yang satu dia mendapat pahala atas infaknya. Wa hadza ala niyatihi thayyibah, yang satu lagi dia mendapat pahala karena apa? Niat baiknya. Masya Allah. Baru niat baiknya saja sudah mendapatkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kebaikan dari seorang muslim ketika ia berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ternyata di tengah perjalanan ia terhenti sehingga tidak bisa untuk mewujudkan keinginannya berbuat baik, maka ia dapat pahala. Ia tetap mendapatkan pahala ya, atas niat baiknya tersebut. Ya. Yang qadarullah, dia tidak bisa melaksanakan niat baiknya tersebut. Ya, tidak bisa merealisasikan niat baiknya tersebut karena ada sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Ada sesuatu yang di luar kemampuan dirinya sehingga dia tidak bisa untuk mewujudkan, merealisasikan ya, amalan-amalan kebaikannya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ya, dari hadis ini kita mendapatkan faedah diantaranya ya, bahwasanya seseorang melakukan semangat untuk melakukan kebaikan ya, selama dia memang menginginkan kebaikan itu, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan seseorang untuk menempuh jalan-jalan kebaikan tersebut. Dan semangat itu jangan sampai padam, karena semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat, bermanfaat untuk diri kita, itu diperintah oleh Nabi SAW. Ya. Sebagaimana hadis di dalam Sahih Muslim yang di hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris, bersemangatlah engkau. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Ihris, bersemangatlah engkau 'ala ma yanfa'uk." Untuk sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Jadi kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa bermanfaat untuk diri kita, semangat. Ya, apalagi manfaat itu adalah untuk manfaat kehidupan akhirat kita. Ya, maka untuk hal itu kita terus bersemangat. Pelihara terus semangat itu. Fasta'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah. Ya. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang lemah. Ya. Kita ini makhluk yang lemah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kekuatan. Ya. Kecuali... Ya. Kecuali atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ya, untuk sesuatu yang sekiranya itu adalah ya, kebaikan-kebaikan, kebaikan untuk dunia kita, kebaikan untuk akhirat kita, maka terus semangat. Jangan hiraukan orang-orang, jangan hiraukan keadaan masyarakat, jangan hiraukan keadaan ya, lingkungan kita yang mungkin mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka terus semangat itu kita usahakan untuk kita tetap berbuat baik. Kita untuk terus berbuat baik. Dan jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan itu sangat banyak. Dan dalam hadis ini di ya, dirinci oleh Rasulullah SAW, berzikir pun itu bisa untuk mendapatkan kebaikan. Beristighfar, bertaubat, dan berbagai macam ya, hal lainnya yang bisa dilakukan, yang itu semua dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya manakala kita berusaha terus untuk menggapai kebaikan, meraih kebajikan. Sedemikian banyak amalan menunggu kita untuk kita kerjakan. Sehingga kita fokus bagaimana ya, anak-anak kita saja salafin perlu tangan-tangan kita. Banyak pekerjaan kita itu. Yang itu jelas manfaatnya, jelas kebaikannya. Dunia dan akhirat bahkan. Ya. Sehingga kita tidak lagi bisa disibukkan dengan yang lain-lain. Ya, untuk mengerjakan tarbiyah, untuk mengerjakan dakwah. Ya, ini sedemikian banyak. Waktu kita sangat kurang. Ya, urus anak-anak saja sudah banyak. Setiap hari mengajari mereka. Ya, memurojaah mereka, mentasmi mereka. Sudah sedemikian banyak. Ya, sudah tidak sempat lagi. Ya. Ya, bahkan mungkin kalau tidak sampai membaca WA pun mungkin sudah malu. Sedemikian banyak. Ya. Sedemikian banyak. Ya. Waktu-waktu itu sangat sayang sekali kalau digunakan untuk sekedar sesuatu yang akan merugikan kita. Merugikan tidak hanya dunia, tapi juga merugikan akhirat. Nah, inilah pentingnya seorang muslim untuk selalu berikhtiar, fokus kepada nilai-nilai kebaikan. Kepada nilai-nilai kebaikan. Masyarakat di sekitar kita berapa banyak yang belum kita dakwahi. Ya. Berapa banyak yang belum kita dakwahi. Masih sempat kita untuk menggibah sana, menggibah sini. Masih sempat. Masih sempat kita untuk menceritakan kejelekan sini, kejelekan sana. Masih sempat. Sekian banyak masyarakat belum kita dakwahi. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Mungkin itu dulu untuk sesi pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.